Amin taku ni masih tose kato truntut tan sara runtungan heng sarino sabang ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caketing hati yen cedak tansah mulat sito asito pindo mimilan mintuno ayonina arengan tepi wajib situasi berat.